Ya, ijlis hayatu inna zaidan jalis. Ya, kenapa? Setelah haythu harus di kasur hamzanya. Li'annahu fil ibtida. Likaunnya. Jadi sudah tahu sudah tadi fil ibtida selesai tadi. Awal itu. Sebutkan sama Hasan dari ibtida. Ini kalau ibtida lagi. Hah. Ya ibtida juga. Cuma ada alasannya lebih khusus. Ini juga pada tempat ibtida. Cuma ada yang lebih khusus alasannya apa? Yaitu maksudnya haitsu ini idhofahkannya mesti kepada adal jumlah. Jumlah. Jumlah itu mendapat kebanyakan. Jumlah. Meskipun sebagian ada yang boleh kan kalau salah mendapatnya al-farrat al-kisai ya, saya lupa. Boleh mengidhofahkan kepada mufrad. Tapi kebanyakan jumhur tidak memperbolehkan idhofahnya haitsu kepada mufrad. Tapi kepada jumlah dengan masuknya inna maka zaid dan jalis tetap dia sebagai jumlah. Kalau di fathah ana jadi mufrad dia. Ya, kemudian asamin yang ke-8. Antaqa fi jumlah fi mawdi' hal. Ya, antaqa fi jumlah fi mawdi' hal. Misaluhu kama akhrajaka rabbuka minal baiti wa inna lakum minal baiti. Kama akhrajaka kama akhrajaka rabbuka min baitika min baiti bil haqqi wa inna faikum minal mu'minina lakarihun. Pada senang surat ini kan enggak hafal? Hafal enggak? Al-Anfal. Ini yang hafal ini. Kemudian asabi yang ke-9. Atas ya. Iya, sang. Atas yang ke-9. Idza waqat fi jumlah ya khabarun ismi'ainin. Apa? Idza waqat fi jumlah ya khabarun ismi'ainin. Misaluhu Zaidun innahu qa'imun. Zaidun innahu qa'im. Idza waqat fi jumlah ya khabarun ismi'ainin ya. Faqi wahid ya. Sisa satu. Ah. Ba'da id. Ba'da id. Misaluhu jitu in id. Jitu id innal matar yahtol. Yahtol. Yahtil misalnya ya. Turun deras. Jitu idza innal matar yahtil. Saya datang tiba-tiba ya hujan turun deras. Ya, Ashraf 10 tadi antum dapat berapa coba? Kalau dapat 10 nanti sudah menguasai. Tutup kitabnya. Nah, masih kitab ya. Sebutin yang pertama. Al-awwal antaqa inna ibtida'an. Ya, ibtida'an. Awal. Ya. Awalul kalimah. Ya, fi awalil kalimah ya. Awalul kalimah tsani. Tsani antaqa an pada sudusilah. Ya. Kho ba'da fi sudusilah. Antaqa an inna sudusilah. Ya. Apa fi sudusilah ya terus? Antaqa fi jawabin ya. Qasam wa khabariha bilam. Khabaruha makrunun bi bilam. Alam. Ya. Arabi. Arabi. Antaqa fi jumlatin wa hiya mahkiyatun ya bil qaul. Misal cukuplah misalnya gitu. Ya, al-khamis. Al-khamis antaqa fi jumlatin fi mawdi'i hal. Ya, ahsan. Insyaallah ya. As-sadis, 6. As-sadis antaqa ba'da fi'lin min af'alil qulub. Ya, terus wa hiya unliqa. Ya, qad unliqa. Qad unliqa ya. Anha. Ya, terus as-sabi' السابع أنتقى بعد على استفهامية yeah, بعد على الاستفهامية yeah. Terus ini sebenarnya sudah masuk juga ya pada ibtida ya yeah, terus الثامن أنتقى بعد حيث أنتقى بعد حيث 11 sudah semuanya ya kalau dengan tapi di sini hitung 10 ya mungkin dimasuk ada yang dilebur mungkin. Terus wa'adduhu al-ashir fi'lu Ibnu Hisham. Kalau Ibnu Hisham menghitung 10. Ya terus atasi antaqa fi jumlatin ya wa khabariha wa khabaruha antaqa fi jumlatin hiya khabarun ya an